Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan dars kita hadis Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala, memasuki hadis ke-20. Beliau sebutkan wa'an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya ini yang didapati manusia, ini ajaran para nabi semenjak awal pertama adalah ajaran itu. Jika kamu tidak lagi mau, maka lakukan semau. Hadis ini hadis azim, menjelaskan kepada kita bahwa haya, sifat malu, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Demikian dalam syariat kita. Demikian pula hal itu difahami orang pada syariat-syariat terdahulu, termasuk akhlak terpuji yang diwariskan oleh para nabi semenjak dahulu kala sampai di umat ini. Dalam hadis, memang Rasulullah sebutkan dalam bentuk perintah, kalau kamu tidak malu, fasna masyid, lakukan semaumu. Perintah ini bisa bermakna ibahah, boleh, mubah untuk kamu lakukan, atau bahkan itu perintah, memang lakukanlah perintah dalam syariat jika memang perkaranya bukan yang memalukan. Jika memang perkaranya tidak memalukan, di dalam syariat bukan masalah yang membuat malu, maka dianjurkan dan diperintahkan untuk kita amalkan. Tetapi kalau itu perkara terlarang dalam syariat, maka perintah lakukan semaumu ini maknanya tahdid, ancaman, dan ma'ruf. Bahasa ancaman semacam ini. Sehingga makna hadis bahwa melakukan hal-hal yang terlarang dalam syariat, mengamalkan perkara yang dilarang, dicela dalam syariat, itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang yang sudah tidak ada rasa malunya. atau tinggal sedikit, minim rasa malunya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini mengisyaratkan bahwa ini ajaran para nabi semenjak dahulu kala. Manusia saling menukilkan, menyampaikan generasi kepada generasi berikutnya, bahwa Nabi Fulan mengajarkan begini, Nabi Fulan sebelumnya juga mengajarkan begini. Semua, jika Anda sudah tidak malu, lakukan semaumu. Berarti ini ucapan atau ajaran ini memang ada dan ma'ruf, masyhur di kalangan para nabi semenjak awal para anbiya alaihissalam sampai ke umat ini. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, lakukan semaumu. Kata Ibnu Rajab masih, ini bukan perintah. Bukan perintah untuk orang lakukan semaunya, tetapi larangan dan celaan. Kata Ibnu Rajab, mereka menafsirkan begini. Pertama, bahwa ini perintah maknanya ancaman, tahdid. Sehingga makna hadis dengan ini, kalau memang padamu sudah tidak ada malu, kalau kamu sudah tidak malu, maka lakukan apapun semaumu, sudah terserah kamu. Karena Allah pasti akan tetap membalas apa yang kamu perbuat. Ini serupa dengan ayat-ayat Quran. Fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah semau kalian yang selain Allah. Tentu makna ayat ancaman, bukan berarti perintah boleh menyembah segala selain Allah. Tapi diancam. Wa'budu fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah oleh kalian semau kalian selain Allah. Atau yang kedua mereka sebutkan, memang perintah tapi maknanya kabar, berita. Sehingga dengan ini makna hadis bahwa mengabarkan orang yang tidak malu akan melakukan apapun yang dia mau. Apapun yang dia inginkan akan dia perbuat kalau sudah tidak ada malunya. Hal itu karena yang mencegah orang, menghalangi orang dari kejelekan, maksiat, perbuatan mungkar atau yang tercela adalah malunya. Jika malu ini sudah tidak ada, maka segala perbuatan mungkar yang keji, yang jelek, tercela akan dia lakukan semaunya. Pendapat ini bahwa hadis ini perintah maknanya kabar, ini yang dikuatkan oleh Qasim bin Salam, Abu Ubaid, Ibn Qutaybah, Muhammad bin Nasr, Al-Marwazi, dan Abu Dawud menukilkan kalau ini juga pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini yang pertama. Celaan atau ancaman. Yang kedua, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak malu, lakukan semaumu. Ini perintah untuk orang melakukan semaunya sebagaimana lafadznya. Makna hadis dengan ini kalau difahami secara zahirnya, selama yang kamu hendak lakukan, yang kamu inginkan itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang membuat malu, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia, tidak membuat malu, karena misalnya memang itu amal ketaatan, ibadah, amal soleh, atau karena itu akhlak terpuji, adab yang baik, maka lakukan saat itu, karena memang bukan membuat malu kepada Allah ataupun kepada orang lain. Demikian pendapat kedua ini dikuatkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi dari ulama Syafi'i atau Syafi'iyah. Juga pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Dengan demikian, malu bisa disimpulkan ada dua. Satu, malu sebagai watak tabiat jibrillah, memang bawaannya. Dan itu termasuk sifat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam hadis lain, Rasulullah katakan, wal haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Karena dengan malu itu, terhalangi orang untuk melakukan yang jelek, tercegah dari akhlak yang buruk, dan termotivasi dengan malu pula untuk berakhlak mulia dan mengamalkan hal-hal yang baik. Maka termasuk iman, malu dengan pengertian ini. Ini yang pertama, sebagai tabiat bawaan jibrillah, memang orangnya pemalu, ada sifat itu pada dirinya. Yang kedua, muktasab, malu yang diperoleh dengan usaha, dengan perjuangan. Dari mana? Dari karena orang semakin kenal Allah, semakin tahu kebesarannya, yakin kedekatan Allah kepada hambanya, mengawasi mereka segala amalan, ucapan mereka, tahu semuanya, maka dengan itu membawa dia, malu ini, untuk meninggalkan yang dibenci oleh Allah, dilarang, dan mendorong dia mengamalkan segala yang diperintah atau diwajibkan olehnya. malu dengan ini bisa melahirkan sifat pada seorang mukmin untuk selalu ingat terhadap kenikmatan Allah, sekaligus untuk sadar dirinya kurang dalam mensyukuri kenikmatan itu. Oleh karenanya, dia selalu ingat betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan padanya. Nikmat din, nikmat hidayah, nikmat istiqamah, nikmat sunnah, nikmat duniawi, anak, istri, harta benda. Dan dia kurang dalam mensyukurinya. Terkadang malah dia gunakan itu untuk maksiat kepada Allah. Maka jika seorang hamba terambil darinya malu, tidak ada lagi rasa sifat malu pada dirinya, tidak lagi ada yang menghalangi dia untuk melakukan yang memalukan, untuk melakukan yang tercela dari akhlak, sifat buruk, atau amalan-amalan yang jelek. Sehingga seperti, seakan seperti orang yang tidak ada imannya. Karena yang mungkar, yang keji, yang jelek, yang hina, semuanya dia lakukan. Maka hadis mengajarkan kepada kita sifat malu termasuk akhlak mulia yang diajarkan para nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, anjuran untuk orang itu malu. Dan keutamaannya besar, fadilahnya. Anjuran untuk malu. Oleh karena itu, ketika seseorang melarang sahabatnya untuk malu, Rasulullah katakan padanya, "Da'hu fa innal haya la yati illa bi khair." Biarkan temanmu itu malu. Karena malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan pasti seperti yang Rasul sabdakan, hanya mendatangkan kebaikan. Pasti membawa kemaslahatan bagi orangnya. Karena mencegah dia dari yang mungkar, yang tercela, dan mendorong dia kepada yang baik dan terhormat. Maka anjuran untuk malu, terutama kalau itu yang muktasab, yang dengan usaha, perlu latihan, memerlukan perjuangan. Kalau itu jibillah, ya memang bawaannya orangnya pemalu. Tapi yang ini memerlukan latihan dan perjuangan pada dirinya untuk malu, mendidik dirinya untuk malu. Dan dengan ini pula, orang yang kehilangan sifat malu akan banyak jatuh pada kejelekan yang kurang rasa malunya akan menyeret dirinya untuk berakhlak buruk, bersifat jelek, berkata-kata yang kotor, jorok, mengumpat, karena sudah tidak malu. Dia tidak peduli orang mendengar dari lisannya kata-kata tersebut. Tidak malu jika diketahui dia meninggalkan yang diperintah oleh syariat. Diketahui dia jauh dari yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, celaka dan celaka orang yang hilang atau berkurang jauh, berkurang banyak sifat malunya. Maka dengan ini kita harus mendidik diri untuk malu kepada Allah maupun malu kepada orang lain. Hal yang memalukan, jaga dan hindari, karena itu ajaran penting dari kenabian semenjak awal. Wallahu ta'ala alam wa waffaqakumullah lima yuhibbu.